Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ جَمِيعًا توحيد في dalam agama Islam menduduki posisi terpenting dalam kehidupan sehari-hari, yang mana hal ini barakallahu memberikan efek yang baik bagi orang-orang yang bertauhid ketika mereka memasuki alam akhirat, yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada ahlu tauhid. Dan tauhid merupakan pondasi untuk seluruh amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Tanpa adanya tauhid, maka ibadah seorang hamba tidak bermakna dan tidak berarti. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, hajinya, zakatnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, sedekahnya, dan lain-lain tidak akan diterima. Karena hakikat dari tauhid adalah keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan menjauhkan dari kotoran-kotoran kesyirikan, kekufuran yang dengannya ibadah seorang hamba akan terus mendapatkan pahala. Sementara orang yang padanya tidak ada tauhid, dalam keadaan dia terus beramal soleh, maka amalannya bagaikan haba'an mansurah, debu yang berterbangan yang akan lenyap, yang akan hilang, dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seorang baru masuk ke dalam agama Islam, mu'allaf, maka amalan pertama kali yang harus dia amalkan adalah syahadatain. Ucapan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Padanya ada tauhid, ubudiyah, uluhiyah, dan padanya ada tauhid, ittiba'ur rasul, dalam rangka mengikuti rasul, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikenalkan tentang salat dan kewajiban-kewajiban yang lain setelah salat, barakallahu fikum. Maka setelah kita pelajari lebih dalam, tauhid merupakan dakwah para nabi dan para rasul yang wajib untuk dikedepankan. Oleh karena itu, atba'uhum, pengikut para nabi dan para rasul, mereka juga wajib berdakwah kepada tauhid dalam kesehariannya, mengingatkan diri sendiri bagaimana cara berdakwah kepada tauhid supaya amalannya tidak terkotori dengan kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula berdakwah kepada keluarganya dalam kesehariannya, dalam tawakkalnya ketika bekerja. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, wahai, apabila kalian adalah orang-orang yang mengaku beriman. Ketika bekerja diingatkan tentang tauhid, bertawakal kepada Allah, bukan kepada bos, kepada pimpinan. Kalian mendapatkan gaji, mendapatkan kehidupan, pendapatan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bosmu, dari atasanmu. Maka jangan ketika dia bekerja dia bersandaran dengan atasannya sehingga dia melarang, menabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan atasannya. Maka ini tawakal yang bisa mengandung kesyirikan. Demikian pula ketika hendak safar, keluar rumah, maka tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid dalam kehidupan keseharian seorang hamba merupakan perkara yang penting. Demikian pula nabi kita alaihi salatu wasalam, di awal dakwah adalah tauhid, di pertengahan dakwah adalah tauhid, dan di akhir beliau hendak meninggal adalah tauhid. Beliau menyatakan, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketika nabi hendak meninggal, mendekati sakaratul maut, beliau menyatakan, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka atau kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, sebagai sesuatu yang diagung-agungkan. Kemudian tidak lama beliau meninggal. Maka tauhid barakallahu fikum merupakan perkara yang paling penting. Bahkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kalau ada orang tidak melakukan kesyirikan sama sekali, berarti dia masih muslim, mukmin. Namun dia membawa dosa sepenuh bumi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dan memasukkan dia ke dalam surga. Adapun dia masuk dulu ke dalam neraka atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tahtal masyiah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Maka tauhid lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, bab mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah, yakni mengajak manusia kepada tauhid, pengesaan kepada Allah dan beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai nabi, ini adalah jalanku berdakwah, yang aku berdakwah kepadanya, dan jalan yang aku tempuh di atasnya adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada pengesaan kepada Allah, pada tauhid. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu dan burhan, baik itu secara akal yang sehat maupun secara syariat. Basirah maknanya juga adalah al-ma'rifah allati yumayyazu biha bainal haqqi wal batil, ilmu yang dengannya bisa terbedakan antara al-haq dan al-batil, itu basirah. Maka basirah adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Surat Yusuf ayat ke-108. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Pada surat Yusuf ayat ke-108 ini adalah salah satu dalil yang dibawa oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah terkait bab wajibnya mengajak manusia berupa dakwah kepada tauhid, kepada kandungan la ilaha illallah. Pada surat Yusuf ayat yang ke-108 disebutkan dalam tafsir, qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah wahai nabi kepada mereka umatmu, hadhihi tariqati, ini adalah jalanku. Ad'u ila ibadatillahi wahdah, yang aku menyeru untuk beribadah kepada Allah saja. Nabi mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada dirinya. Sementara yang namanya tauhid, mereka-mereka tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya tauhid, mereka mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Seperti Fir'aun, mereka adalah tauhid. Namrud termasuk tauhid. Ala hujjatin minallahi wa yaqinin, aku menyeru kepada Allah supaya beribadah kepadanya saja, di atas hujjah dari Allah, di atas Al-Quran, wa yaqinin di atas keyakinan. Barakallahu. Yakin di sini bisa ditempuh dengan berilmu. Kalau orang tidak berilmu, maka yang datang pada dirinya, yang muncul adalah syakkun wa raibun, keragu-raguan dan kebimbangan. Kalau dia tidak berilmu, maka dia akan bimbang, apa benar Allah itu ada? Apa benar Allah itu hanya satu? Kalau dia berilmu, kemudian yakin, maka dia barakallahu fikum tidak akan goyang dengan banyaknya syubhat yang datang kepadanya. Ana wa manittadabi, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa unajjihullaha subhanahu wa ta'ala anisyuraka, dan aku mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sekutu-sekutu yang ada. Baik yang dipersekutukan adalah seorang nabi, ya, kemudian para wali, orang-orang soleh, benda-benda mati, pepohonan, batu, termasuk jin dan lain-lain. Walastu minal musyrikina ma'allahi wairahu, dan katakanlah wahai nabi bahwasanya aku bukanlah golongan orang-orang musyrik yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ini kandungan surat Yusuf ayat ke-108. Kemudian kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Munasabatul babi li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah annal musannif rahimallahu lamma dzakara fil abwabis sabiqah at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khaufa min diddihi. Bahwasanya penulis rahimallahu taala tatkala beliau menyebutkan pada bab-bab yang lalu, bab-bab sebelumnya tentang tauhid dan keutamaannya serta kewajiban untuk takut dari lawan tauhid yakni kesyirikan, dzakara fi hadzal bab annahu la yambaghi liman arafa dzalika ayyaqtasira ala nafsihi bal yajibu alaihi ayyada'wa ila Allah ta'ala bil hikmah wal mau'idatil hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Maka beliau penulis rahimallahu ta'ala menyebutkan pada bab ini bahwasanya sudah seharusnya bagi orang yang tahu tentang keutamaan tauhid dan dia tahu tentang wajibnya takut dari kesyirikan, dia tidak boleh meremehkan itu semuanya pada dirinya. Bahkan wajib bagi dia untuk mengajak manusia, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hikmah dan dengan cara memberi nasihat yang baik, sebagaimana ini adalah jalannya para nabi dan para rasul serta pengikut mereka. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita diwajibkan untuk mengajak manusia kepada tauhid dengan mendahulukan mendakwahi keluarga kita. Setelah sebelumnya kita tidak meremehkan tauhid, berarti kita memperdalam tauhid. Dikarenakan barakafikum tauhid memiliki keutamaan. Di antara keutamaan yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya barakafikum, di antara keutamaan tauhid adalah yunqadu minan nar wa yukaffirul khotoya. bisa menyelamatkan seseorang dari neraka dan menghapuskan kesalahan-kesalahan seseorang. Ini keutamaan tauhid. Sebagaimana hadis Ibn bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya batari bi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia inginkan dengan ucapan tersebut ikhlas untuk Allah subhanahu wa taala dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Baik ketika dia itu meninggal masih membawa dosa besar, tetapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, dan tauhid la ilaha illallah masih memiliki makna, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Bisa jadi diampuni langsung masuk ke dalam surga, bisa jadi masuk ke neraka dulu namun tidak selama-lamanya. Dan ini makna dari Allah haramkan neraka padanya lalu dia diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Dan diantara keutamaan tauhid adalah maghfiratullah, akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis sebelumnya Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Tsumma," ya, hadis qudsi, "Tsumma laqitani la yusyrika bi atau la yusyriku bi syai'a. La ataituka bi qurabiha maghfiratan." Yakni terkait orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi. Ketika bertemu dengan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia tidak pernah melakukan kesyirikan, atau dia melakukan kesyirikan namun bertaubat dan taubatnya diterima, maka niscaya aku akan datang kepada dia, memberikan ampunan sepenuh bumi. Ini kalau dosanya sepenuh bumi. Kalau kurang dari itu, maka lebih-lebih lagi akan diampuni. Dan diantara keutamaan tauhid, fadilah atau tauhid adalah dukhulul jannah bi ghairi hisab. Bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Langsung. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sebagaimana hadisnya Ukasah, ya, bahwasanya orang yang memurnikan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid yang telah disebutkan oleh pensyarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, bahwasanya kita tidak boleh meremehkan tauhid. Kita wajib takut kepada kesyirikan, karena kesyirikan telah disifatkan oleh Nabi lebih samar dari derap langkah seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Dan termasuk kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid adalah hendaknya kita mengajak manusia supaya bertauhid, yakni berdakwah. Berdakwah kepada tauhid itu merupakan tugas, kewajiban para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah salafiyun, salafi. Salaf artinya adalah pendahulu. Ya, mereka-mereka yang mendahulu kita dari kalangan para nabi dan para rasul, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah salaf. Yang mengikuti mereka disebut salafi. Kalau jumlahnya banyak disebut salafiyun. Maka pengikut para nabi juga disebut ahlu sunnah wal jamaah. Mereka-mereka yang mengikuti sunnah nabi, bimbingan nabi. Dan mereka disebut al jamaah dikarenakan mereka mencocoki nabi. Seperti apa yang dulu nabi dan para sahabat berada di atasnya. Walaupun dia seorang diri, maka dia disebut jamaah. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid dan mendakwahkan tauhid mulai dari keluarga kita, anak kita, ya, family kita, kemudian masyarakat kita. Barakallahu. Kemudian makna dari bab ad-du'a'u maknanya adalah aidawatun nas, mengajak kepada manusia ila syahadati alla ilaha illallah, kepada syahadat la ilaha illallah, yakni ila tauhidillah, kepada pengesaan kepada Allah. Wal imani bihi, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, dan mengimani apa yang datang, yang dibawa oleh para rasul, berupa apa yang terkandung pada syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Ya, syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, yakni peniadaan dari segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkandung pada lafaz la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yakni menetapkan segala sesembahan adalah salah, yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yakni menetapkan hanya Allah saja sesembahan yang benar. Maka tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang kedua. Maka makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya, itu maknanya adalah sebagian makna tauhid rububiyah. Kalau hanya maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, semua makhluk mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Iblis menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui. Namun apakah disebut sebagai muslim? Tidak. Maka tidak itu. Ya, bukan makna tidak ada Tuhan selain Allah yang disebut dengan kandungan la ilaha illallah. Tetapi tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Barakakum. Orang-orang kafir musyrikin Quraisy mengakui. Katakanlah wahai Nabi, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Apakah mereka lalu dianggap sebagai muslim? Tidak. Mereka tetap diperangi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia, kata Nabi, sampai mereka, orang-orang kafir Quraisy dan selain mereka, mau bersaksi mengucapkan la ilaha illallah. Yakni mengakui hanya Allah saja sembahan yang benar. Kemudian pada lafaz surat Yusuf ayat ke-108, qul hadhihi sabili al-khitabu lirrasul. Qul di sini, ya, khitab, target, sasaran yang diajak bicara adalah rasul. Ini menunjukkan nabi itu mendapatkan wahyu. Al-Quran bukan ucapan nabi, bukan pula ucapan malaikat Jibril, namun Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Qul, katakanlah wahai nabi, hadihi sabili, yakni Ad-da'watul lati ad'u ilaiha wa tariqatul lati ana alaiha tariqati wa da'wati. Katakanlah wahai Nabi, bahwasanya dakwah yang aku selalu berdakwah kepadanya dan jalan yang aku selalu di atasnya itu adalah jalanku dan caraku. Jadi kandungan makna dari sini adalah seluruh cara-cara yang disampaikan oleh Nabi, uslubud dakwah, cara-cara yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah manusia yang maksum, selalu terbimbing, terjaga dari kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kabirah, dosa besar. Adapun dosa kecil yang namanya seorang nabi juga seperti manusia biasa. Terkadang melakukan kesalahan. Tapi dosa besar akan senantiasa maksum, terjaga. Melakukan dosa langsung Allah Subhanahu wa taala tegur dia. Bimbing beliau. Akhirnya beliau langsung bertaubat. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah, yakni ila tauhidillahi ta'ala. Aku menyeru supaya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha dzin min hududid dunya. Bukan berdakwah yang tujuannya adalah untuk urusan dunia, mendapatkan bagian dari dunia. Wala ila riasatin. Tidak pula kepada riasah, ambisi kepemimpinan. Wala ila hisbiyah. Dan aku berdakwah kepada Allah bukan kepada hisbiyah, kepada kelompok-kelompok tertentu atau kepada diri sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Apabila ada orang yang berdakwah namun dia menginginkan dunia, berarti keikhlasan pada dirinya tidak ada. Adapun orang-orang Yahudi, Bani Israel, kebiasaan mereka, yakni terkhusus orang-orang Yahudi, ketika berdakwah dia memiliki modus. Dia memiliki kepentingan yang dibangun di atas duniawiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dalam surat Al-Baqarah ayat ke-86. Ulaika alladzina ashtarawul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Mereka itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Orang-orang Yahudi mereka mendapatkan kitab. Orang Yahudi mendapatkan kitab apa, Royhan? Nabi Musa mendapatkan kitab apa? Taurat. Barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah dari kitab Taurat. Demikian pula orang-orang Nasrani. Mereka mendapatkan kitab Injil dari Nabi Isa alaihissalam. Mereka membaca darinya. Namun ternyata mereka dengan ilmu yang mereka dapatkan, baik dari kitab Taurat, kitab Injil, mereka jual agama mereka. Ya. Ulaika alladzina ashtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kalau kita belajar agama, jangan mencari kedudukan. Belajar agama supaya nanti mudah diterima di depan. Ya. Mudah menjadi ketua MUI atau anggota MUI. mudah diterima menjadi PNS. Maka salaf tidak mengajarkan demikian. Belajar agama untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Ini kata Imam Ahmad. Terkait dunia nanti akan datang sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Mau kerja apa? Mau kerja ini, kerja itu, mudah bagi dia. Karena dia tahu kerja apa saja pasti yang namanya rezeki akan datang. Dan akan datang rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barakallahu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menjual ilmu yang mereka dapat, ilmu agama, dengan dunia. Maka di akhirat fala yukhaffafu anhumul adzab walahum yunsarun, maka tidak akan diringankan siksa neraka kepada mereka dan mereka tidak akan ditolong. Barakallahu fikum. Maka termasuk dakwah kepada Allah, tidak boleh berdakwah kepada ambisi kepemimpinan. Para sahabat, para salaf, dan juga para nabi dan para rasul, mereka ketika berdakwah tidak menginginkan menjadi pemimpin. Demikian pula barakakum, ketika berdakwah kepada Allah, jangan memiliki kepentingan di belakang itu. Berdakwah kepada Allah, buka majelis taklim, ternyata ada label partainya. Yang partai hitam putih, atau partai hijau, atau partai yang lain, barakallahu fikum, itu tidak amanah dalam berdakwah. Dan orang-orang yang berakal akan tahu bahwasannya itu adalah dakwah yang busuk. Dakwah yang kata para nabi dan para rasul, nabi menyatakan da'uha, jauhi itu karena baunya busuk. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-31 dan 32. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnah wal jamaah, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik, seperti orang-orang musyrik, jangan. Yakni mereka-mereka yang memecah belah agama mereka, yang mereka menjadi agama mereka ini di kotak-kotak menjadi beberapa golongan. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, yang tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka ini adalah dakwah hisbiyah, maka tidak boleh. Seperti di sini Yayasan Manhajul Anbiya. Kita tidak boleh mengatakan barang siapa yang tidak taklim di yayasan ini maka hisbi. Itu tidak boleh. Haram mengatakan demikian. Silahkan taklim dimanapun yang ada. Di majelis taklim yang ada dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kita hanya menyampaikan bahwasanya majelis taklim A, B, C. Ya, kalau memang kita tahu di situ ada penyimpangan syiah. Ada penyimpangan takfiri, suka mengkafirkan. Ada penyimpangan pemahaman wihdatul wujud, manunggaling gusti kawulo. Ada penyimpangan ini dan itu, ya kita sampaikan. Jangan di situ itu sesat, jangan di situ itu salah. Hanya menyampaikan demikian. Kita tidak boleh menyampaikan bahwasanya siapa yang tidak taklim di manhajul anbiya dia hisbi, dia sesat, itu tidak boleh. Kalau ada ustadznya yang mengatakan demikian, wajib diperingatkan. Ustaz Ahwan, itu sepertinya tidak boleh, salah. Maka harus disampaikan. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ayat disebutkan, aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas basirah. Maknanya adalah ala ilmin bidzalik wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin. Yakni di atas ilmu, di atas burhan, penjelas secara akal sehat dan secara syariat. Wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Dan yang dimaksud dengan basirah adalah ilmu pengetahuan yang dengannya dia bisa terbedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka itu adalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis dengan pemahaman salaf. Kenapa harus dengan pemahaman salaf? Karena salaf itu, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in adalah generasi pertama, tiga generasi awal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barakallahu fikum, terkait salaf pendahulu kita, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, orang yang hidup di masaku, yakni para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya muridnya para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya murid dari muridnya para sahabat. Maka memahami Al-Qur'an dan hadis harus sesuai dengan pemahaman salaf. Tidak boleh semata-mata pemahaman ustadznya, kiyainya, syekhnya. Harus dengan pemahaman salaf. Maka itulah yang dimaksud dengan basirah. Wa man ittaba'ani, yang dimaksud dengan dan orang-orang yang mengikutiku, ai amana bi wa saddaqani, yakni orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka-mereka yang membenarkanku. Yahtamilu annahu atafa 'ala ad-dhamir al-marfu' fi ad'u fa yakunul ma'na ana ad'u ila Allahi 'ala basiratin wa man ittaba'an kadzalika yad'u ila Allahi 'ala basirah. Hal ini dibawa kepada pengertian makna dari wa man ittaba'an itu digandengkan kepada dhamir, kepada kata ganti yang dirofa pada lafaz ad'u yang maknanya adalah aku, yakni Nabi menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, dan orang-orang yang mengikutiku pun demikian. Ini menunjukkan para nabi berada di deretan terdepan, di barisan terdepan berdakwah kepada tauhid, lalu kita yang mengikuti mencontoh nabi bagaimana beliau berdakwah kepada tauhid. Ya da'u ila Allah ala basirah, yang berdakwah kepada Allah di atas basirah. Kalau kelompok-kelompok yang lain berdakwah kepada tauhid hanya dikenalkan tauhid tauhid rububiyah, yang penting ingat kepada Allah, sudah cukup. Tidak diajarkan apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran, apa itu macam-macam kesyirikan. Akhirnya dia sholat tapi masih saja meminta-minta di kuburan. Dia sholat tapi masih saja menyimpan jimat, memakai susuk, masih percaya kepada orang yang tidak normal, bukan paranormal, orang normal. Barakabikum. Masih percaya kepada tukang-tukang sihir. Masih bertawakal kepada selain Allah. Wa yahtamil ayyakuna atofan ala dhamir al-munfasil ana fayakunul ma'na ana wa atba'i ala basirah. Dan bisa jadi maknanya adalah saya dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah di atas ilmu. Wa tahqiq, dan kesimpulan yang benar dari dua kemungkinan ini adalah annal atfa yatadammanu almaknayain fatba'uhum ahlul basirah adda'una ilallahi ta'ala. Maknanya adalah barakabikum, pengikut-pengikut para nabi dan para rasul, mereka adalah ahlul basirah, mereka adalah orang-orang yang berada di atas ilmu, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan sebagai pengikut nabi kalau dia berada di atas ilmu dan berdakwah kepada apa yang para nabi dan rasul berdakwah kepadanya. Kalau kita mengaku mengikuti nabi dan rasul tapi cara dakwahnya salah, Jangan mengaku-ngaku ikut Nabi dan Rasul. Ketika kita mengaku mengikuti Nabi dan Rasul, tapi berdakwah kepada apa yang tidak didakwahkan oleh Nabi dan Rasul, jangan mengaku-ngaku. Barakallahu fikum. Maka berdakwah kepada Allah caranya harus seperti Nabi. Ilmu yang dipakai juga harus seperti Nabi. Dan sasarannya juga harus seperti Nabi. Maka dia harus mengilmui apa yang hendak didakwahkan. Dia mau mengisi atau ngajar taklim akidah, harus tahu apa itu akidah. Dia hendak mengajari taklim manusia tentang qiraatul Quran, membaca Al-Quran, harus tahu bagaimana ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Dia hendak mengajari manusia tentang ilmu fikih, harus tahu, paham apa yang hendak dia sampaikan. Misalkan cara sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Maka tidak asal-asalan. Dan itulah yang disebut dengan basirah, ilmu dari Al-Quran, dari hadis, dengan pemahaman salaf. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maknanya adalah wa unazzihullah wa uqaddisuhu ayyakuna lahu syarik fi mulkihi aw ma'budun bihaqqin siwahu. Nabi diperintah untuk berdakwah kepada Allah dan mensucikan Allah. Yakni aku mensucikan Allah dan aku memurnikan Allah dari segala bentuk sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pada kepemilikannya, kerajaannya, dan pada hak ibadah yang hanya Allah saja yang diibadahi, bukan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari tauhid rububiyah. Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki alam semesta, yang maha mampu, maha memiliki, maha pengatur. Maka kita mensucikan Allah dari sekutu-sekutu ini semuanya. Kita tidak boleh meyakini ada pencipta selain Allah, tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kita punya anak, punya putra, punya putri, jangan diperlihatkan TV-TV, ya, film-film yang di situ mengandung kesyirikan tauhid rububiyah, terutama tauhid uluhiyah juga. Seperti film, ya, Kerasakti. Di situ barakallahu fikum diperkenalkan dewa ini, dewa itu, dewa bumi, dewa api, dewa angin, dewa laut. Akhirnya orang-orang berpendapat, atau anak-anak kita akan berpendapat, oh ada ternyata yang menguasai bumi selain Allah, yang menguasai laut selain Allah, dan lain-lain. Barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari peribadahan yang diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna secara global ayat tersebut, surat Yusuf ayat ke-108 tadi, barakallahu fikum. Ya'murullahu rasulahu ayyukhbiran nas an tariqatihi wa sunnatihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengkhabarkan kepada manusia bagaimanakah cara beliau berdakwah. Cara beliau berdakwah yang pertama adalah ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Cara yang kedua adalah ala basirotin, di atas ilmu, di atas bimbingan Allah, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Yakni dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ini yang pertama kali harus dilakukan, kepada syahadat. Kita punya teman baik, usianya sudah mungkin setara dengan kita. Hendaknya mungkin karena kita sudah akrab, jangan sampai nanti di akhirat masuk dalam cakupan ayat bahwasanya al-akhilla yauma idzin ba'duhum ala ba'din ya, bahwasanya teman-teman yang dekat pada hari kiamat nanti, satu dengan yang lainnya menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita masuk dalam barakakum cakupan ayat tersebut. Kita punya teman akrab, tapi tidak pernah saling amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ya setidaknya diberi majalah, dibimbing. Dia melakukan kebid'ahan, kemungkaran, ya diingkari, dinasihati dengan cara yang baik. Kalau didiamkan, kalau saya nanti menasihati khawatir nanti retak, akhirnya tidak menjadi sahabat lagi, pecah persahabatannya. Justru perpecahan sahabat karena Allah, karena satu tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak mau menerima nasihat, maka itu lebih baik, akan selamat bagi kita daripada kita terus akrab, tidak pernah memberikan nasihat, tiba-tiba di akhirat dituntut, kenapa kamu dulu tidak menasihati saya melakukan ini dan itu. Akhirnya masuk dalam cakupan ayat, teman yang dekat pada hari itu, satu dengan yang lainnya menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yakni orang-orang yang satu dengan yang lainnya saling memberi nasihat. Atasan memberi nasihat kepada bawahan, bawahan memberi nasihat kepada atasan, dan yang sebaya memberi nasihat kepada sesama. Ustadz memberi nasihat kepada muridnya, murid juga memberi nasihat kepada ustadznya kalau salah. Seperti itu. Barakallahu. Tidak ada kemudian sekat. Kalau kita melihat surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, di antara ciri-ciri orang yang beriman yang mereka selamat dari kerugian adalah senantiasa at-tawasi bainal haq, at-tawasi dengan al-haq dan as-sabr, saling memberi wasiat nasihat. At-tawasi itu kata para ulama dari dua sisi, bukan dari ustaznya saja, bukan dari muridnya saja, tapi saling tawasi, ada musyarakah di situ. Barakallahu. Maka kita menasihati saudara kita, teman kita, keluarga kita, didahului dengan tauhid. Dia orang sufi, diberitahu ini yang benar tentang tauhid. Pelan-pelan barakallahu. Ya, dengan cara hikmah, mau'idoh hasanah, dengan cara yang baik juga, dengan ilmu, yakin dan penjelas. Wa annahu huwa atba'uhu yunazzihuna Allah anisyarik lahu fi mulkihi wa anisyarik lahu fi ibadatihi wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qarib. Dan pada ayat tersebut, surat Yusuf ayat ke-108, di antara maknanya adalah pengikut-pengikut para nabi dan para rasul, mereka juga mensucikan Allah dari kesyirikan, baik pada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala tauhid rububiyah, dan dari kesyirikan sekutu pada hak ubudiyah, peribadahan kepadanya. Dan pengikut para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang mereka berlepas diri kepada orang-orang yang berbuat syirik, walaupun dia adalah orang yang paling dekat, dia juga berlepas diri. Kalau kita memiliki kerabat, ya, dia adalah orang yang tidak beriman, beragama lain, maka kita tidak boleh basa-basi dalam perkara agama. Dalam perkara dunia boleh, tapi dalam perkara agama, lakum dinukum waliyadin. Ketika seorang ayah memerintahkan anaknya, wahai anakku, antar saya ke gereja, hari ini tidak ada yang mengantar saya, maka lakum dinukum waliyadin, tidak boleh ada ta'awun di situ. Tapi kalau terkait dunia, maka di situ boleh, ya, menjaga tokonya, merawat kalau dia sakit, maka tidak mengapa. Namun dalam perkara agama tidak boleh. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab ini, annallaha zakara fiha tariqatar rasul wa atba'ihi hiya ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin bima yad'u ilaihi. Fa fiha wujubud da'wah ila syahadati alla ilaha illallah alladhi huwa maudhu'ul bab. Kesesuaiannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini bagaimanakah cara nabi, cara rasul dan pengikut beliau ketika berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, yakni di atas ilmu, ya, dengan apa yang mereka seru. Maka pada ayat tersebut mengandung makna wajibnya berdakwah kepada tauhid la ilaha illallah, yang ini merupakan topik, ya, inti dari bab ini. Jadi kita wajib untuk berdakwah kepada tauhid, wajib sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ma yustafadu minal ayah, kandungan faedah dari ayat tersebut. Faedah yang pertama, annad da'wah ila syahadati alla ilaha illallah ya tariqatur rasul wa atba'ihi, bahwasanya dakwah kepada syahadat la ilaha illallah merupakan jalannya para rasul dan pengikutnya. Jadi jangan terbawa syubhat, dakwah kepada tauhid itu memecah belah umat. Maka jangan dakwah kepada tauhid. Kalau kamu dakwah kepada tauhid, lihat, kamu persahabatanmu pecah. Ya. Kamu dengan teman satu kerja pecah karena beda aliran. Maka biarkan mereka melakukan itu, yang penting ingat Allah, yang penting sholat. Maka tidak demikian. Barakallahu'alaikum. Justru dakwah kepada tauhid menyatukan umat supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Adapun yang tidak mau bersatu, itulah yang dianggap sebagai memisahkan diri. Karena dakwah Nabi dan para Rasul itu adalah menyatukan umat di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak mau ikut, maka mereka lah yang berdakwah atau mengikuti jalannya iblis dan orang-orang kafir. Faedah yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyah ayyakuna 'aliman bima yad'u ilaihi, 'aliman bima yanha anhu. Wajib bagi para dai. Dai itu bermacam-macam. Ada dai yang biasa memberikan muhadharah, kajian. Ada juga dai yang di bawah itu, ya, memberikan nasihat, memberikan buku, berdakwah dengan apa yang dia mampu, maka disebut dai. Hendaknya ketika dia berdakwah, dia mengilmui apa yang hendak dia sampaikan, dan dia mengetahui, mengilmui apa yang hendak dia larang. Maka ini kriteria seorang dai harus berilmu. Oleh karena itu yang namanya dai, terkhusus mereka yang hendak memberikan taklim, setidaknya barakallahu tahu bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab. Ini kalau mau menyampaikan kepada manusia, membuka daras. Bukan kemudian, ya, mengandalkan terjemahan, ya, seperti misalkan kitab Fadilatul A'mal terjemahan. Tidak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Membacakan di hadapan manusia, namun setelah itu diajak pada minta-minta ke kuburan, ziarah ke tempat gurunya sana di India, di masjid atau Pakistan yang dalamnya ada kuburannya, meminta-minta di situ, iktikaf di situ. Barakallahu'alaikum. Maka ini tidak seharusnya. Yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlas fid da'wah bi alla yakuna lid da'iyah muqsidun siwa wajhillahi la yaqsudu bidzalika tahsila malin au ri'asatin au madhin minan nas au da'watin ila hisbin au madhabin. Faedah yang ketiga adalah peringatan supaya ikhlas ketika berdakwah, supaya seorang dai, siapapun mereka, bagaimanapun keadaan dainya, hendaknya ketika berdakwah dia memaksudkan dengan dakwah tersebut ikhlas mencari wajah Allah, tidak menginginkan dengan dakwah tersebut harta. Saya mau ngisi taklim. Asalkan 25 juta satu kali tayang. Karena kemarin di sebelah saya diberi 25. Kalau kamu masang atau beri saya 20 juta, saya tidak mau. Banyak seperti ini. Banyak. Ya, barakallahu. Di antaranya ada iroja. Dai roja barakallahu. Karena saya mendapatkan bocoran dari teman yang ada di Qatar sana. Diminta di sana, ya dia juga nanyakan tentang berapa tarifnya. Maka seperti ini tidak boleh. Kita dikasih, walhamdulillah. Tidak dikasih, ya alhamdulillah. Ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pernah Nabi itu ketika berdakwah harus dapat gaji muka apa? Tidak, uang bensin tidak. Memang walhamdulillah pengurus itu tahu, yang mengundang tahu. Setidaknya dikasih uang bensin itu sudah alhamdulillah. Jangan kemudian masang tarif. Sekali tayang 50 juta. Kalau 40 tidak mau. Mau atau tidak? Karena saya sudah ditawari oleh televisi yang lain. Maka seperti ini haram. Ya, tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, bau surga saja tidak mencium. Barakallahu'alaikum. Dan orang-orang semacam ini adalah mereka-mereka yang akan diazab sebelum mereka-mereka yang menyembah berhala diazab. Ya, ada tiga golongan. Di antaranya mereka yang mengajarkan ilmu namun tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka menginginkan kepemimpinan, tidak butuh uang, tapi supaya naik daun. Aumadahil minan nas, supaya mendapatkan pujian, tidak digaji, tidak apa-apa, yang penting manusia menganggap saya alim, pintar, begini dan begitu. Atau menyeru kepada hisbin, kepada kelompoknya, supaya dia semakin besar. Au madhabin, kepada madhabnya. Maka ini tidak boleh. Faedah yang keempat, annal basirata faridotun li'anna tiba'ahu alaihi salatu wassalam wajibun wala yatahaqqaqu atba'uhu atau ittiba'uhu illa bil basirah wa hiya al ilmu wal yaqin. Bahwasanya basirah, ilmu yang bisa membedakan antara al-haq dan al-batil, itu merupakan suatu kewajiban, wajib kita miliki. Dikarenakan pengikut para nabi dan para rasul wajib untuk mengikutinya, maka tidak dianggap mengikuti beliau melainkan harus memiliki ilmu, yakni ilmu dan keyakinan. Faedah yang kelima, husnul tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Bagusnya nilai tauhid, indahnya tauhid, dikarenakan tauhid adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, qabhus syirki li'annahu musabbatun lillahi ta'ala. Jeleknya syirik, jeleknya kesyirikan, dikarenakan kesyirikan adalah mencela Allah Subhanahu wa taala, mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang ketujuh, yang ini adalah yang terakhir, wujubu ibtiadil muslim anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi orang-orang syirik, orang-orang musyrik harus dijauhi. Ya, dijauhi. Tidak boleh berteman dengan mereka. La yusiru minhum fi syai'in. Jangan dia menganggap, oh tidak apa-apa, saya tidak akan terpengaruh. Fala yakfi annahu la yusyrik. Dan jangan dia menganggap, merasa cukup, saya kan tidak ikut berbuat syirik, maka tidak apa-apa. Maka ini tidak boleh. Karena di antara makna Islam adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan beserta pelakunya. Maka inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pentingnya tauhid dan pentingnya bagi kita untuk berdakwah kepada tauhid. Dan itulah dakwah nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hadzakum wa barakatukum. Ayat cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang.